Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah fi kitabihi 'Aqidati As-Salaf Ashabil Hadith: Al-farqu baina ahli sunnati wa ahli al-bid'ah annahum idza sami'u khabaran fi sifatir rabbi radduhu aslan wa lam yaqbaluh. Berkata al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya ini, Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, kitab yang terkumpul padanya atau penulisnya yaitu al-Imam As-Sabuni rahimahullah, mengumpulkan pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah, pokok-pokok akidah ahlul hadith, yang mereka berjalan di atas akidah yang benar, akidah Islam yang sahih, yang murni, sebagaimana yang dahulu berjalan di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Di antara pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, setelah beliau membahas pada poin-poin yang sebelumnya tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah dan bahwasannya para ulama Islam, para ulama salaf wal khalaf seluruhnya, para ulama tersebut berjalan di atas akidah pokok yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf as-salih. Kemudian pada poin yang kita baca sekarang ini, ya, beliau ingin memberikan penjelasan perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang terbimbing dari kalangan salaf as-salih ridwanullahi alaihim jami'an. Kata beliau, perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah adalah ketika mereka mendengar khabar hadis, ya, atau ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, radduhu aslan walam yakbaluh. Mereka di antara ciri khas ahlul bid'ah adalah ketika mendengar ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah atau hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menolaknya dan tidak mau menerimanya. Ini di antara ciri utama ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, pengikut hawa nafsu, yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Au bainal qausain adh-dhahir, ini di antara, ya, matan yang tidak jelas, ya, tidak jelas penulisannya atau hilang dari cetakannya dan disebutkan dalam cetakan yang lain. Naam, ketika kita belajar, ya, dapat faedah dari Syekh Yasin Al-Adni hafizahullah taala, beliau menyebutkan dalam fi ba'dhi an-nusakh, pada nuskhah, ya, cetakan yang lain, yang hilang itu adalah au yusallimu. Au yusallimu. Naam. Faedah dari Syekhuna Yasin Abu Abbas Al-Adni hafizahullah taala. Ya, dalam nuskhah yang lain, catatan atau cetakan yang lainnya, terdapat, ya apa yang hilang di cetakan yang ada di depan kita ini, yaitu ya kalimat au yusallimu, au yusallimu. Nah, berarti di antara ciri ahlul bid'ah adalah mereka menolak ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerimanya dan tidak mau berserah diri dengan ayat atau hadis tentang sifat tersebut. Naam. Au yusallimu adh-dhahir, dan mereka tidak mau menerima yang zahir, yang nampak dari ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut. Maka ini berbeda dengan ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Iya, ahlu tauhid. Bagaimana para salaf as-salih mengajarkan kepada kita ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, maka sikap kita seorang muslim yang benar dalam membaca, mendengar ya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat tersebut adalah amirruha kama ja'at. Sebagian salaf mengatakan biarkan sebagaimana datangnya ayat dan hadis tersebut. Dan juga sebagian yang lain mengatakan tafsiruha qira'atuha. Tafsir dari hadis-hadis dan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah adalah membacanya. Dan ini makna dari ucapan mereka para salaf as-salih, bahwasanya kita memahami makna dari hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah atau ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, kita pahami sesuai dengan zahir yang nampak darinya. Makna yang zahir yang nampak dari dalil-dalil tersebut. Iya, tentunya dengan menghindari perkara-perkara yang terlarang. Yaitu tidak boleh ya menta'til, menolaknya. Tidak boleh mentamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak boleh mentahrif, merubah-rubah maknanya. Tidak boleh mentakyif, membagaimanakan ya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita imani, kita pahami makna dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat tersebut sesuai dengan zahir yang nampak darinya, tanpa menyimpangkan makna-maknanya, menta'wilkan kepada makna-makna yang lainnya. Dan itulah yang telah kita pelajari ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu dan berulang-ulang, sebuah kaidah yang sangat penting, barometer utama dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan sebagai kaidah bagi permasalahan tauhid al-asma' wa sifat ini, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, adalah ucapan al-Imam Malik rahimahullah dan yang lainnya. Al-imanu bihi wajibun. Naam, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Iya. Istiwa dan juga sifat-sifat yang lainnya. Para ulama Ibnu Qayyim, Syekh Rabi' dan yang lainnya menyatakan kaidah ini bisa berlaku untuk seluruh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan pada setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan dalam ayat Al-Qur'an atau dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita seorang muslim ya ahlus sunnah wal jamaah mengatakan ya al-istiwa ma'lum, sifat istiwa dan sifat-sifat yang lainnya ma'lum, diketahui maknanya ya sesuai dengan zahirnya, dipahami dari bahasa Arab. Wal kaifu majhul, adapun kaifiyah bagaimananya dari sifat-sifat tersebut majhul, tidak kita ketahui karena itu adalah perkara ghaib dan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak mengkabarkan kepada kita kaifiyahnya. Wal imanu bihi wajibun, tetapi mengimaninya wajib, mengimani, berserah diri dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat tersebut wajib hukumnya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimana dari sifat-sifat tersebut adalah bid'ah yang menyimpang. Ini perbedaan ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah menolak. Ya, ketika mendapatkan ayat atau hadis tentang sifat-sifat Allah, mereka tidak mau menerimanya, menolaknya, dan tidak mau berserah diri terhadap zahir makna yang nampak dari ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis tersebut. Thumma ta'awwaluh, qala al-imam as-sabuni rahimahullah selanjutnya, thumma ta'awwaluhu bita'wilin yaqsuduna bihi raf'al khabar min aslihi. Ya. Kemudian mereka menta'wilkan ya hadis atau ayat yang berkaitan tentang sifat tersebut dengan sebuah ta'wil. Ya. Yang lebih tepat, ya, ta'wil di sini ada ta'wil yang fasid. Karena ta'wil ada dua, ya, ta'wil yang berkaitan tentang, ya, yang dikuatkan dengan dalil adalah ta'wil yang terpuji, yang disebut dengan tafsir. Sebagaimana doa Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia, faqihkanlah dia, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, terhadap agama ini. Dan ajarilah dia, berikanlah kepadanya ta'wil, yaitu tafsir. Oleh karena itu, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah di antara para ulama sahabat yang pandai dari ya dalam bidang tafsir Al-Quran. Naam. Adapun ta'wil yang di sini dimaksudkan adalah bukan tafsir, tapi makna yang kedua, yang fasid, yang rusak, yang tercela, yaitu tahrif. Yaitu tahrif. Dan ini yang lebih tepat untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Yang mereka lakukan adalah ta'wil yang tercela itu, yaitu tahrif. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mensifati keadaan orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'. Keadaan ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, mereka melakukan tahrif ya kalam Allah dari tempat-tempatnya. Nah, berarti ta'wil di sini maksudnya adalah tahrif. Tsumma ta'awwaluhu bita'wilin yaqsuduna bihi raf'al khabar min aslihi. Kemudian mereka ahlul bid'ah menta'wilkan ya, mentahrifkan, menyimpangkan, merubah-rubah maknanya. Dan tahrif ada dua, lafzi dan maknawi, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Mereka inginkan dengan ta'wil tersebut untuk menolak khobar dari asalnya. Ya, tidak menerima ayat atau hadis tentang sifat tersebut. Wa ibtal bainal qausain ghairu wadih, ini tidak jelas juga. 6. Uqulihim wa ara'ihim fihi wa ya'lamuna haqqan yaqinan anna ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma qalahu idh huwa kana a'rafa bir rabbi jalla jalaluh min ghairihi wa lam yaqul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan qala Allahu azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mereka ya ahlul bid'ah menginginkan dengan tahrif, ta'wil yang fasid, yaitu tahrif tersebut, ingin menolak khabar tentang sifat-sifat Allah dari asalnya dan membatalkannya dengan akal-akal dan pikiran-pikiran mereka. Padahal mereka mengetahui dengan yakin ya bahwasannya yang telah disabdakan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itulah yang benar. Padahal mereka tahu, tetapi mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengikuti akal pikiran mereka yang sesat. Oleh karena itu ahlul bid'ah disebut dengan ahlul hawa, ahlul ahwa. Mereka sebenarnya mengetahui dengan yakin apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang benar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis yang sahih. Idh huwa kana a'rafa bi Rabbi jalla jalaluh. Karena Nabi Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berilmu, yang paling mengenal Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada manusia yang lainnya. Dan tidaklah Nabi SAW berkata tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, kecuali perkataan yang hak, yang benar, jujur, dan itu merupakan wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya, tetapi melainkan yang beliau ucapkan adalah tidak bukan ya kecuali adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Surat An-Najm ayat 3-4. Ini diantara perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu al-bid'ah wal-ahwa. Qala al-imam as-sabuni rahimahullah. Berkata al-imam as-sabuni rahimahullah. Qala az-zuhri. Atau sebelumnya, karena syarah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah panjang, ya, akan kita ambil poin-poin penting, ya, dari yang beliau sampaikan. Ya, terkait paragraf yang pertama ini, beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Makhali Hafizahullah menyebutkan, ya, dalil yang menunjukkan bahwasannya apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil selain yang disebutkan oleh muallif yaitu al-Imam As-Sabuni rahimahullah adalah apa yang dinukilkan dari kisah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mencatat seluruh dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kaum Quraisy melarang dia. Dan berkata kaumnya, kaum Quraisy, "Ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha." Ya. Dikatakan oleh kaum Quraisy kepada beliau Abdullah bin Amr bin Al-As, "Apakah Anda menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau adalah manusia biasa yang berbicara ketika sedang ya marah ataupun ridha?" Qala fa amsaktu 'anil kitab. Setelah mendapatkan teguran itu, Abdullah ibn Amr ibn Al-As kemudian berhenti. Ya, beliau menahan dirinya. Ya, tidak menulis semua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa auma'a bi usbu'ihi ila fihi. Kemudian beliau mengadukan permasalahan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jarinya ke lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Uktub fa walladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haqqun." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Abu Dawud dan yang lainnya. Disebutkan dalam ta'liq, hadis ini telah disahihkan atau disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan disahihkan dalam As-Sahihah. Nah, dan juga dalam Sahih Al-Jami'. Hadisnya sahih. Nabi SAW kemudian menyatakan, ya tetap tulislah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang keluar darinya, dari lisan saya tersebut, karena beliau mengisyaratkan dengan jarinya kepada lisan beliau. Tidak ada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Ya. Jadi, setiap hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Ya, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ketika kita mendengar hadis, satu saja hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah mengimaninya, berserah diri dengan kandungan makna sifat-sifat tersebut. Ya, jangan seperti yang dilakukan oleh ahlul bidah wal ahwa ketika mereka menolaknya atau menyimpangkannya, mentahrifnya kepada makna-makna yang lainnya. Tetapi kewajiban kita adalah menerima dengan penuh penerimaan, ya, mengimaninya dan tidak melakukan perkara-perkara yang terlarang yang telah disebutkan tadi. Tahrif, tamthil, takyif, ta'til, ya. Kemudian kita beralih ke matan. Berkata al-Imam As-Sabuni rahimahullah, qala az-Zuhri imamul a'immah wa ghayruhu min ulama'il ummah. Ya. Beliau ingin membawakan asar-asar dari para salaf terkait tentang hal ini. Iya. Yaitu kewajiban kita kaum muslimin adalah tunduk dan patuh terhadap ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di antaranya yang beliau ucapkan, yang beliau nukilkan dalam kitab ini adalah perkataan al-Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah. Imamnya para imam-imam kaum muslimin. Nah, siapa namanya Imam Az-Zuhri? Yang sudah belajar mustalah. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Muslim Ibnu siapa? Naam. Hendak ya Ali? Muhammad bin Imam Zuhri. Bukan. Siapa yang masih ingat di pelajaran mustalah? Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Qurashi Al-Madani. Ya. Berkata sahib Qurrah Al-Ain, ya, muttafaqun ala jalalatihi wa imamatihi wa sabtihi. Ya. Para ulama ahlul hadis bersepakat tentang keimaman, hafalan, kemutkinan, ya, beliau, wa itqanihi, dan kemutkinan hafalan beliau. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara madar al hadis fi dunya, poros-poros, ya, hadis yang tersebar di dunia ini, di antaranya beliau al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Iya, banyak sekali. Iya, hadis-hadis terutama dari hadis-hadis dari negeri Madinah. Naam. Karena beliau adalah alim min ulama al-Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Naam, termasuk dari poros utama hadis dari penduduk negeri Madinah adalah beliau, al-Imam Az-Zuhri. Artinya banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis dari kalangan ahlul Madinah yang melewati sanadnya kepada beliau, al-Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab, yang dikenal juga dengan al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Naam. Dan hadis-hadis beliau dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Beliau berkata, 'Alallahi al-bayanu وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. Ucapan yang sangat indah. Ya. Kata beliau rahimahullah, penting sekali ini. Ya, ini sangat penting sekali bagi seorang muslim untuk memahami apa yang diucapkan oleh beliau. Ya, imam min ulama Islam. Beliau mengatakan, ya, adalah merupakan, ya, kewajiban bagi Allah menerangkan dan kewajiban bagi Rasulullah menyampaikan dan kewajiban bagi kita kaum muslimin hamba-hamba Allah menerimanya. Ya, itulah kewajiban kita kaum muslimin untuk tunduk dan patuh terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang disampaikan, dibawa dan didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan sedikit pun dari syariat Islam. Ya, melainkan seluruhnya telah disampaikan, didakwahkan, ya, oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, para salaf, sebagian salaf seperti Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Iya. Barang siapa yang melakukan suatu bid'ah, ya, maka dia telah menyangka, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ada sebagian syariat yang Allah tetapkan yang belum disampaikan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka perlu melakukan bid'ah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah sempurna. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamaku. Telah sempurna. Dan bahkan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira." Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita segala perkara. Sampai-sampai tata cara buang hajat telah beliau ajarkan. Iya, adab-adab, ya, masuk, keluar, ya, dan bagaimana cara membuang hajat, ya, ketika di dalam bangunan atau di luar bangunan, ya, untuk menjauh dari pandangan manusia. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkara-perkara yang lain yang besar. Iya, maka seketika seorang muslim ingin mendapatkan kemuliaan, ya, kejayaannya kembali, maka dia dan mereka kaum muslimin wajib untuk kembali mengamalkan Islam sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Islam yang murni. Iya. Kemudian Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyatakan, warawa Yunus ibnu Abdus Samad ibnu Ma'kil an abih anna Ja'ad ibnu Dirham anna Ja'da ibnu Dirham qadima ala Wahab ibnu Munabbih yas'aluhu an sifatillahi ta'ala faqal wailak ya Ja'ad ba'd al-mas'alah إني لأذنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك فاتك الله ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. نعم. يونس ابن عبد الصمد من روايتك. Nah, dari Ma'qil, dari bapaknya, ini sanad yang menceritakan kisah tersebut. Ya, kisah, ya, tentang Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham diterangkan oleh para ulama, diantaranya Asy-Syarabi di sini dalam syarahnya, Ja'ad ibn Dirham adalah Ustaz Al-Jahm ibn Sofwan. Ya, guru dari Jahm ibn Sofwan. Iya. Pencetus yang mempopulerkan akidah sesat Al-Jahmiyah. Yang mereka telah dikafirkan oleh para ulama. Jahmiyah telah dikafirkan oleh para ulama. Bahkan 500 para ulama dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah telah mengkafirkan mereka, orang-orang Jahmiyah. Di antara kekufuran, kesesatan mereka yang nyata adalah mereka menolak, mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan guru dari Jahm ibn Safwan, ya, tokoh ya Al-Jahmiyah tersebut adalah Ja'ad ibn Dirham. Dan Ja'ad ibn Dirham ini mengambil kesesatan tersebut, ya, dari Yahudi. Dari orang Yahudi. Oleh karena itu, kata beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafidhullah, antum bisa lihat di akhir syarah, ya, fadassu hadzal mujrim 'ala al-islam wal muslimin yabuthu hadhihi al-aqa'id al-fasidah li'annahum ya'lamuna anna min wara'iha sharran khatira wal yahudu da'iman yas'una fil ardi fasada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'una fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Surat Al-Maidah ayat 64. Beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafidhullah menerangkan, ya, Ja'ad ibn Dirham ini mengambil kesesatan tersebut dari orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi sengaja menyelinapkan, menyusupkan seorang mujrim ini, yaitu Ja'ad ibn Dirham yang sesat tersebut, diselinapkan, disusupkan ke dalam Islam dan kaum muslimin. Karena mereka tahu, ya, dengan itu mereka bisa, ya, menyebarkan akidah-akidah yang rusak. Dan mereka mengetahui, ya, karena akan berdampak kesesatan yang disebarkan oleh Ja'ad ibn Dirham tersebut, kejelekan yang sangat berbahaya. Dan itu terjadi, ya, dan itu terjadi, ya, dikisahkan oleh beliau di sini, ya, Syekh Rabi' Hafidhullah, ya, bahwasannya di akhir Daulah Al-Umawiyah, ya, berhasil, ya, syubhat kesesatan yang ditebarkan oleh Ja'ad ibn Dirham ini yang menancap di akhir khalifah terakhir Daulah Al-Umawiyah yang bernama Marwan ibn Muhammad. Ya, dia terpengaruh oleh kesesatan yang ditebarkan oleh Ja'ad ibn Dirham, sehingga, ya, dengan sebab itu, ya, Daulah Al-Umawiyah hancur. Ya, Daulah Al-Umawiyah hancur. Ya, tercerai-berai. Ya, berbeda dengan, ya, pemimpin-pemimpin khalifah atau umara yang memimpin Daulah Al-Umawiyah sebelum Marwan ibn Muhammad. Sebelum Marwan ibn Muhammad, ya, para pemimpin-pemimpin Daulah Al-Umawiyah mereka sangat memerangi bid'ah-bid'ah. Mereka bahkan berperang terhadap orang-orang khawarij teroris yang sekarang dikenal dengan teroris seperti ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya. Sudah ada juga pada zaman itu membuat keonaran orang-orang khawarij. Para pemimpin-pemimpin sebelum Marwan ibn Muhammad, ya, mereka memerangi bid'ah-bid'ah. Ya, memerangi bid'ah-bid'ah. Dan di antara bid'ah yang mereka perangi selain Khawarij adalah bid'ah Jahmiyah yang ditebarkan oleh Ja'ad ibn Dirham sebagaimana akan disebutkan dalam kisah ini. Maka walaupun mereka, para pemimpin tersebut, mempunyai kezaliman-kezaliman yang banyak, namun tatkala mereka masih memerangi bid'ah-bid'ah, negeri mereka aman. Negeri mereka terjaga. Tidak hancur. Tidak tercerai-berai. Dan itulah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika suatu negara telah tersebar padanya bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah, maka itulah alamat kehancuran negeri tersebut. Sebagaimana perkara ini ditegaskan oleh Syekh Rabi Hafizahullah, telah ditetapkan, ya, telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, bahwasannya negara-negara di timur, ya, dari dunia ini dan yang lainnya, ya, ma saqatat illa ba'da an dakhalat fil bid'ah, tidaklah hancur, tidaklah tercerai-berai negara-negara di dunia ini, di belahan timur dan yang lainnya, ya, kata beliau, kecuali setelah masuknya bid'ah-bid'ah, tersebarnya bid'ah-bid'ah di negara tersebut. Fal bid'ah, kata Syekh Rabi Hafizahullah, fal bid'ah hiya min asbabi suqutid duwal wal iyadu billah. Maka bid'ah-bid'ah yang tersebar, yang tidak diperangi, ya, tidak ditahzir, tidak diterangkan kesesatannya, agar umat menjauhi bid'ah-bid'ah tersebut, maka inilah sebab-sebab jatuhnya, hancurnya, ya, porak-porandanya suatu negeri. Wal'iyadu billah. Dan hal ini telah ditetapkan oleh Syekhul Islam dan yang lainnya. Ya. Dan bahkan para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn al-Jawzi, ya, Ash-Shawkani, dan yang lainnya, mereka mengatakan ahlul bid'ah adharru 'alal Islam minal yahudi wan nasara. Ahlul bid'ah lebih berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani jelas musuh yang nampak. Kaum muslimin waspada. Kaum muslimin akan berhati-hati dari makar-makar mereka, tipu daya mereka, kesesatan mereka. Adapun ahlul bid'ah, mereka berbaju Islam, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi dengan itu mereka menebarkan racun-racunnya yang bisa menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ahlul bid'ah lebih berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, kita akan dengarkan kisah ini, ya, yang kisah tersebut adalah kisah yang masyhur. Walaupun beliau Fadilatul Syekh Rabi Hafizahullah menyatakan sebagian, ya, mengomentari tentang kesahihan sanad kisah ini. Namun, ya, para ulama telah menyebutkan kisah-kisah ini, ya, sebagai kisah yang masyhur dan bisa diambil pelajarannya. Naam. Apa kisah tersebut? Ya, yaitu ketika Ja'd ibn Dirham qadima ala Wahab ibn Munabbih yas'aluhu an sifatillahi ta'ala. Iya. Ja'd ibn Dirham ini bertanya kepada Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih diterangkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah adalah seorang di antara ulama dari kalangan tabi'in. Iya. Dahulu beliau dari Ahlul Kitab. Ya, berarak dari Ahlul Kitab. Kemudian, ya, asluhu min Ahlul Kitab. Asalnya dari Ahlul Kitab. Kemudian menjadi seorang Muslim dan seorang ulama. Dari ulama Ahlu At-Tabi'in. Dari kalangan Tabi'in. Wa kana min khiyaril ulama min khiyari At-Tabi'in. Dan beliau termasuk dari ulama yang terbaik. Dan dari kalangan Tabi'in yang terbaik pada zamannya. Nah, dan Tabi'in adalah murid-muridnya para sahabat. Dan mereka termasuk dari tiga generasi utama yang mulia. Sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Ja'd ibn Dirham ini mendatangi beliau, ulama besar pada zamannya, yaitu Wahab ibn Munabbih. Bertanya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Wahab ibn Munabbih menyatakan, wailak, ya Ja'd, ba'dhal mas'alah. Iya, celaka engkau. Iya. Wahai Ja'd ibn Dirham. Iya. Tanyalah, ya, sedikit saja dari masalah. Ya, jangan terlalu banyak bertanya. Naam. Kemudian beliau menyatakan inni la'adhunnuka minal kahalikin. Iya, saya benar-benar yang menyangka. Iya. Engkau ini termasuk dari orang-orang yang binasa. Iya. Karena ya mempertanyakan, tidak mempercayai tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka beliau mengatakan, Ya Ja'd, Wahab ibn Munabbih, ia menegur dengan keras kepada Ja'd ibn Dirham tersebut. Ya Ja'd, lau lam yukhbirna Allahu fi kitabihi, anna lahu yadan wa aynan wa wajhan, lama qultu dhalik, fattaqillah. Ya. Wahai Ja'd, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah, maka saya tidak akan mengatakan hal tersebut. Maka bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadis wajib untuk kita imani. Ya. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, sifat-sifat tersebut berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya. Maka kita tidak boleh mentamsil, tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Thumma lam yalbas Ja'd an kutila wa suliba. Kemudian tidak berselang waktu yang panjang, ya, terjadilah Ja'd ibn Dirham ini kemudian dibunuh dan disalib. Ya, siapa yang membunuhnya? Ya, yang membunuhnya adalah seorang amir pemimpin dari Daulah Al-Umayyah, yaitu Khalid ibn Abdullah Al-Qusari. Sebagaimana akan datang kisahnya setelah ini. Qala Al-Imam As-Sabuni rahimahullah wa khataba Khalid ibn Abdullah Al-Qusari yawm al-adha bil-Basrah. Faqala fi akhir khutbatih. Ya, ini yang dikomentari oleh Syekh Rabi. Sanad dari kisah ini, ya, sebagian mempertanyakan kesahihannya, tetapi masyhur kisah ini, ya, tentang bagaimana pemenggalan, ya, penjatuhan, ya, hukuman mati kepada Ja'd ibn Dirham yang mencetuskan, ya, pemahaman sesat kufur al-Jahmiyah tersebut yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khotbah Khalid ibn Abdullah Al-Qusari. Khalid ibn Abdullah Al-Qusari berkhutbah pada hari Idul Adha bil Basrah. Basrah salah satu, ya, daerah di Al-Iraq, di Irak. Faqala fi akhir khutbatih, dan dia berkata, ya, di akhir khutbahnya, dan Khalid ini, ya, dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah salah seorang pemimpin, ya, dari Daulah Al-Umayyah. Ya, dan perlu diketahui banyak sekali pemimpin dari Daulah Al-Umayyah, ya. Ya, wa kana 'inda katsirin minhum dhulmun wa laysa kulluhum. Sebagian besar atau besar banyak sekali dari pemimpin-pemimpin Daulah Al-Umayyah mempunyai kezaliman-kezaliman, tetapi tidak seluruhnya. Di antaranya Al-Hajjaj yang terkenal, itu salah satu pemimpin dari Daulah Al-Umayyah. Dan Khalid ini juga mempunyai kedzaliman-kedzaliman. Tetapi dia masih memerangi bid'ah. Dia, Khalid ini, masih memerangi apa? Bid'ah. Ketika ada tokoh-tokoh bid'ah yang muncul, ingin menebarkan racun-racun bid'ah di tengah masyarakat, dia menangkapnya dan menghukumnya. Ya, menghabisi, ya, para pencetus-pencetus bid'ah tersebut. Di antaranya dalam kisah ini, ya, beliau mengatakan, ya, Khalid ini mengatakan, insarifu ila manazilikum wadahu. Ya, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian setelah mendengarkan khutbah Idul Adha ini. Barakallahu lakum wadahu, dan sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Barakallahu lakum fi dhahayakum, fa inni mudahhin al-yawma bil Ja'd ibn Dirham. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian di dalam sesembelihan-sembelihan korban kalian. Dan sesungguhnya saya, yaitu Khalid ini, mengatakan pada hari ini saya akan menyembelih Ja'd ibn Dirham. Kenapa? Ya, karena dia menebarkan kesesatan, kekufuran, ya, yaitu menolak, ya, seluruh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan disebutkan dalam kisah ini, ya, dia menolak dua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika tidak mau bertaubat dari kesesatannya, kekufurannya tersebut, maka dijatuhkanlah vonis ya mati kepada Ja'ad bin Dirham. Dan ini siapa yang menegakkannya, kewajiban ya dan kewenangan hal tersebut ada pada diri pemerintah kaum muslimin. Mereka yang berhak dan mempunyai kewajiban untuk ya menghentikan kerusakan ahlul bid'ah yang tersebar. Fa innahu yaqul lam yattakhidh Allahu Ibrahima khalila wa lam yukallim Musa taklima subhanahu wa ta'ala amma yaqulu al-Ja'ad 'uluwan kabira wa nazala 'anil minbar fadhabahu bi yadihi wa amara bi salbihi. Iya. Karena dia, alasan dari ya Khalid ibnu Abdullah, pemimpin dari Daulah Al-Umayyah ketika itu, mengapa dia menjatuhkan vonis mati kepada Ja'ad ibn Dirham? Karena dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Maksudnya diterangkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah, dia menolak sifat mahabbah. Dia, Ja'ad ibn Dirham ini, menolak sifat mahabbah, sifat cinta ya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah adalah al-mahabbah, cinta. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Di sisi pendalilannya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ciri-ciri wali-wali Allah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti di antara sifat Allah, Allah mencintai hamba-hambanya dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan juga Allah dicintai oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa tersebut. Namun hal tersebut ditolak, diingkari oleh Ja'ad ibn Dirham. Walam yukallim Musa taklima, dan dia juga mengingkari bahwasanya Musa alaihissalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Musa alaihissalam secara langsung. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tegas menyatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Telah berbicara, Allah berbicara kepada Musa alaihissalam, sifat kalam, sifat berbicara yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, ya bagaimana sekarang dengan tokoh-tokoh ahlul bidah pada zaman sekarang, ada zaman-zaman setelah zaman tersebut, yang mereka menolak sifat-sifat Allah yang lebih banyak lagi. Ya, maka mereka lebih pantas untuk mendapatkan hukuman yang diterima oleh Ja'ad ibn Dirham tersebut. Tentunya ya bagi kita rakyat kaum muslimin seperti ini hanya bisa mendakwahkan ya akidah ahlus sunnah dan mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah-bid'ah tersebut. Dan ini adalah kasih sayang kita, kasih sayang ya ahlus sunnah wal jamaah terhadap kaum muslimin, yaitu memperingatkan mereka dari bahaya-bahaya bid'ah. Ya, adapun yang mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menegakkan hukum mati, hukum kisos, hukum had, ya penggal leher, ya bagi orang-orang tokoh-tokoh bid'ah tersebut, bid'ah-bid'ah kekufuran, ya maka itu adalah hak dan kewenangan, kewajiban bagi pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh bagi rakyat untuk ya menegakkan atau main hakim sendiri, ya tidak boleh main hakim sendiri. Dan ini fenomena yang menyedihkan di sebagian masyarakat kaum muslimin di negeri kita. Jangankan bid'ah, ya permasalahan sepele, pencurian ayam atau yang lainnya banyak sekali orang-orang melakukan main hakim sendiri, langsung dibakar hidup-hidup, dibunuh, ya dan yang lainnya. Nasallahu salamah wal afiyah. Itu kekeliruan, itu pembunuhan, kezaliman. Ya, seharusnya ya yang menegakkan vonis hukuman adalah pemerintah kaum muslimin. Ya, maka bagi rakyat hanya menyerahkan kepada pihak yang berwenang, tidak boleh main hakim sendiri. Ya, ingat dari kisah ini tidak boleh dipahami keliru. Ya, terus kita melihat para pelaku bid'ah yang ada di sekitar kita, terus kita main hakim sendiri. Salah. keliru, tidak boleh. Hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang nyata, yang ini menyelisihi tata cara amar ma'ruf nahi munkar yang telah ditetapkan ya dalam syariat Islam. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam tastati' fa bilisani, fa illam tastati' fa biqalbihi." Ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Diterangkan oleh beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yaitu seorang pemimpin atau yang semakna dengan yang memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan ketika mencegah, ya, menghentikan kemungkaran tersebut, tidak timbul kemungkaran yang lebih dahsyat, tetapi hilang, lenyap kemungkaran tersebut. Maka kita rakyat biasa tidak boleh main hakim sendiri. Yang harus menegakkannya dan mempunyai kewajiban untuk menegakkannya adalah pemerintah kaum muslimin. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, jangan dipahami keliru. Ya, karena tokoh-tokoh bid'ah tersebar pada zaman ini, ada di sekitar kita, tidak boleh kita main hakim sendiri. Hanya kita peringatkan manusia, tetangga kita, saudara kita, masyarakat kita, hati-hati dari para pelaku bid'ah-bid'ah tersebut. Ya, dari pelaku bid'ah-bid'ah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin, ya, seluruhnya di negeri Indonesia dan yang lainnya dari makar-makar musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kekurangan dan kekeliruannya saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.